بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat karunia kepada kita semua. Nikmat yang begitu banyak, termasuk pada malam hari ini kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini, itu pun adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak setiap orang mendapatkan nikmat ini. Hadirin jemaah rahimakumullah, karena itu marilah kita bersyukur terhadap nikmat yang besar ini dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan ganjaran dan pahala yang besar kepada kita semua. Hadirin rahimakumullah, kembali di malam hari ini kita akan membaca kitab Durrul Bahiyah fil Masailil Fiqhiyah karya Al-Allamah Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca keterangan beliau rahimahullah tentang hal-hal yang mengharuskan mandi. Apa yang pertama? Keluarnya air mani. Keluarnya air mani. Dan biasanya ketika keluar air mani itu disertai dengan rasa enak. Air mani itu keluar dengan terpancar. Dan ketika keluar itu orangnya merasakan satu yang enak. Hadirin jemaah rahimakumullah, kemudian yang kedua apa? Iltiqa'ul khitanain, pertemuannya dua khitan atau jima. Disilahkan apa? Timba masuk sumur. Walaupun tidak keluar mani itu mengharuskan mandi. Dan dua hal ini biasa disebut dengan apa? Al-janabah. Jadi kalau ditanya apa itu al-janabah? Janabah yaitu keluarnya mani atau jima. Kemudian yang ketiga yang mengharuskan mandi apa? Haid, keluarnya darah haid. Dan nanti mengharuskan mandi tatkala wanita tersebut sudah berhenti darah haidnya. Dan berhentinya darah haid, ciri-ciri darah haid itu sudah berhenti di antaranya adalah apa? Kemaluan sudah kering. Ketika wanita itu menempelkan pada kemaluannya kain atau dan yang semisalnya, kemaluannya kering, tidak keluar lagi darah. Atau dengan keluarnya cairan putih. Atau kusatun baito, itu pun menandakan haid itu sudah berhenti. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat nifas. Yang wanita yang nifas kemudian darahnya sudah berhenti, maka wajib baginya untuk mandi. Ya. Yang kelima, mimpi basah. Mimpi basah. Adapun kalau mimpi tidak basah, tidak ada basahan, maka tidak mengharuskan untuk mandi. Yang mengharuskan mandi adalah mimpi basah, tapi bukan ngompol ya. Basah, basahan air mani. Ya. Kemudian yang keenam, apa yang mengharuskan mandi? Kematian. Itu mengharuskan orang yang hidup itu memandikan orang muslim yang mati atau meninggal. Yang disebut apa? Memandikan jenazah. Kecuali siapa? Orang yang syahid. Orang yang mati syahid, meninggal dalam peperangan menghadapi orang kafir, menghadapi musuh. Kemudian yang ketujuh adalah dengan apa? Masuk Islam. Orang kafir yang masuk Islam, itu sebagian ulama berpendapat wajib baginya untuk mandi. Ya. Dan kebanyakan ulama berpendapat disunahkan untuk mandi bagi orang kafir yang masuk Islam. Ya. Hadirin jemaah rahimakumullah. Berikutnya kita masuk pada pasal yang baru. Pasal dari bab ghusl, yaitu sifatul ghusli. Kalau di sini tertulis sifatul ghusli, sifat atau tata cara mandi. Mandi janabah ataupun mandi apa? Mandi haid, mandi nifas. Berkata rahimahullah, فالغسل الواجب, mandi yang wajib huwa adalah ayufidul ma'a, menuangkan air, menyiramkan air ala jami'i badanihi, ke seluruh badannya. Au yaghmisa fihi, atau dia menceburkan diri ke air. Silam. Ya. Yeah. Ini adalah mandi yang wajib. Seluruh badan terkena air. Itu hendaknya kita berhati-hati dari lipatan-lipatan, jangan sampai tidak terkena air ketika mandi wajib. Ketika mandi. Ya, pada ketiak atau bagian-bagian yang lain. Dilipatan-lipatan hendaknya diperhatikan. Kenapa? Di orang itu mandi junub atau mandi haid, seluruh badan harus terkena air. Ya. Dan orang yang pakai jam tangan atau pakai cincin, hendaknya dia menggerak-gerakkan jam tangannya atau cincinnya, supaya apa? Kulit yang di bawah jam atau cincin tadi terkena air. Ya. Termasuk apa-apa yang di bawah kulit di pangkal rambut itu pun harus terkena air. Baik rambutnya itu tebal ataupun tipis, yang jelas yang di bawahnya, kulit di bawahnya juga harus terkena air. Ya. Dan yang kedua, ma'lamat madati wal istinsyaqi, bersamaan dengan apa? Madmadah, berkumur-kumur, wal istinsyaq, dan memasukkan air ke hidung, menghirup air ke hidung, kemudian mengeluarkannya. Ya. Dan yang ketiga, wadalku lima yumkinu dalkuhu atau dalkahu. Wadalku lima yumkinu dalkahu, menggosok apa-apa yang memungkinkan untuk digosok. Ya. Ini supaya apa? Supaya rata, merata ke seluruh badan, terutama di lipatan-lipatan itu kalau tidak digosok khawatir tidak terkena air. Ya. Berikutnya, wa la yakunu syar'iyan ila biniyati di raf'i mujibihi, wala yakunu syara'iyan, dan mandi itu tidak syara'i illa kecuali biniyati, kecuali dengan niat. Kalau tanpa niat berarti hanya mandi biasa, bukan dalam rangka mengangkat hadas, hanya untuk menyegarkan badan, menghilangkan kotoran pada badan, tapi tidak dinilai sebagai wudu yang syara'i kalau tanpa niat. Apa niatnya? Li raf'i mujibihi, untuk mengangkat sesuatu yang mengharuskannya, untuk mengangkat hadas maksudnya, atau sesuatu yang mengharuskan mandi. Ya. Itu hal-hal yang wajib. Menyiram air, menyiramkan air ke seluruh badan, juga disertai apa? Berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, menggosok supaya rata airnya. Kemudian juga nanti jangan lupa apa? Berniat untuk mengangkat hadas. Dan poin berikutnya, Wanudiba, dan dianjurkan, disunahkan taqdimu ghusli a'dha'il wudu'i illa al-qadamain, mendahulukan membasuh anggota-anggota wudu. Innal qadamin, kecuali kedua telapak kaki. Kecuali kaki. Jadi wudu sampai selesai kecuali apa? Kecuali pada kaki. Kapan kaki itu disiram, dicuci? Nanti terakhir. Menurut sebagian hadis. Ya. Dan yang kedua, summa tayamunu, kemudian tayamun. Tayamun itu mendahulukan yang kanan. Ya. Kalau mandi apa? Nanti kalau menyiram kepala ya kepala bagian yang kanan. separuh yang kanan yang disiram dulu, baru yang kiri. Ketika menyiram badan, badan yang bagian kanan dulu yang disiram, baru yang sebelah kiri. Itu sunnahnya. Ya, itu sunnahnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, kemudian juga perlu diingat, dalam mandi pun hendaknya seorang hemat air. Itu disebut dalam satu hadis, Nabi itu mandi menggunakan berapa? Satu sok air, berarti 4 kali cidukan kedua telapak tangan. Ya. Ini menunjukkan apa? Disyaratkannya menyedikikan air disertai dengan kesempurnaan. Jadi tidak boleh boros dalam penggunaan air untuk mandi. Kalau seorang itu hemat dalam penggunaan air, maka apa? Jangan sampai kurang. Walaupun hemat, tapi jangan sampai kurang, jangan sampai tidak sempurna, jangan sampai ada bagian tubuh yang tidak terkena air. Ini. Jadi hemat tapi tetap sempurna. Hadirin rahimakumullah. Ya. Jadi keterangan yang ada ini tadi dapat dirinci bahwa termasuk syarat sahnya mandi yang syar'i adalah niat. Ini syarat sahnya mandi yang syar'i. Kemudian apa rukun? Rukunnya adalah meratakan air ke seluruh badan. Itu rukun mandi. Ya. Kemudian apa yang disunnahkan? Apa perkara-perkara yang sunnah dalam mandi? Pada tata cara mandi yang sempurna. Apa? Yaitu mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali sebelum dimasukkan ke bejana untuk mengambil air, atau sebelum mandi dicuci dulu telapak tangan sebanyak 3 kali. Yang kedua yang disunahkan lagi adalah mencuci kemaluan dan apa-apa yang mengenai kemaluan berupa kotoran, atau mungkin air mani atau mungkin air mati. Jelas cipok. Cipok untuk membersihkan kemaluan dengan menggunakan apa? Tangan kiri. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mencuci tangan setelah mencuci kemaluan, setelah membersihkan kemaluan. Bisa dibersihkan dengan apa? Disertai dengan sabun atau mungkin dengan tanah, ditepukkan ke tanah atau ke tembok. Atau kalau ada sabun, ya sabun. Ketika mencuci tangan setelah tangan tersebut digunakan untuk mencuci kemaluan. Kemudian yang keempat, hal yang disunahkan yang keempat atau sunah-sunah mandi apa? Berwudu dengan wudu yang sempurna. Berwudu dengan wudu yang sempurna. Seperti wudu ketika mau sholat. Kemudian yang keenam, yang keberapa? Lima ya. Lima, menuangkan air ke kepala sebanyak tiga kali sampai mengenai dasar rambut atau kulit kepala. Jadi menyiram kepala sebanyak tiga kali sehingga sampai ke pokok rambut kepala. Menyiram tiga kali itu hukumnya sunnah. Kemudian yang keenam adalah memulai dengan bagian kepala yang sebelah kanan. Mulai bagian yang kanan dalam menyiram kepala, baru kemudian bagian kepala yang sebelah kiri. Yang ketujuh adalah menyela-nyela rambut. Ini sela-sela dengan jari, sela-sela supaya merata di kulit kepala. Yang kedelapan adalah menyiram sisa badan yang lain, dimulai dari yang sebelah kanan. Menyiram sisa anggota badan yang lainnya dimulai dari yang sebelah kanan, sisi kanan, baru kemudian yang sisi kiri. Tentang melepaskan ikatan rambut, terutama bagi wanita ya, dalam mandi junub, mandi janabah, tidak diharuskan untuk melepas ikatan rambut. Cukup apa di sela-sela rambut kepalanya dengan jari jemari, supaya air mengenai kulit kepala. Adapun kalau seorang wanita itu mandi haid atau nifas, maka dilepas nanti ikatan rambutnya. Ya. Dilepas ikatan rambutnya. Berikutnya tentang hukum tadi, tentang hukum berkumur-kumur dan menghirup air dalam mandi. Ulama berbeda pendapat tentang hukum berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung tatkala seorang itu mandi, baik mandi janabah atau mandi haid. Ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan yang lainnya, menyebutkan bahwa berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung itu hukumnya wajib dalam mandi. Pendapat yang kedua, yaitu pendapat jumhur berpendapat bahwa berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung itu hukumnya sunnah dalam mandi. Ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hal ini. Kemudian tentang mencuci kaki. Jadi disebut oleh Asy-Syaukani berwudu secara sempurna kecuali kaki, kan gitu. Kaki tidak langsung disiram setelah menyiram kepala atau mengusap kepala. Lalu kapan mencuci kakinya? Dhahir hadis Maimunah menyebutkan bahwa Nabi itu mengakhirkan dalam mencuci kaki. Artinya apa? Setelah mandi secara sempurna, hampir selesai, kemudian apa? Baru mencuci kaki, terakhir mencuci kaki. Ya. Jadi ulama, seperti jumhur ulama berpendapat hukumnya sunnah mengakhirkan dalam mencuci kaki dalam mandi. Ya. Ada pun ulama yang lain berpendapat ya wudu secara sempurna. Kaki langsung apa dicuci. Ada yang berpendapat boleh dalam mencuci kaki itu bersamaan dengan wudu, boleh diakhirkan setelah mandi. Ya. Boleh dicuci kaki itu setelah mandi. Ya. Pendapat yang terakhir menyatakan apa? Apabila tempatnya itu tidak bersih, maka apa? Ya. Dicuci kaki tersebut di akhir dari mandi. Ya. Ya, kalau tempatnya itu kurang bersih, maka sebaiknya kaki itu dicuci setelah mandi atau di akhir-akhir mandi. Apabila tempatnya itu bersih, maka kapan kaki itu dicuci? Ya ketika wudu. Setelah wudu, setelah mengusap kepala, langsung apa? Atau menyiram kepala, kemudian langsung mencuci kaki. Ya. Berarti apa? Mencuci kakinya bersamaan dengan wudu. Tidak di akhir mandi. Ini dikuatkan oleh sebagian ulama pendapat yang terakhir ini. Ya. Jadi lihat tempatnya. Hadirin jemaah rahimakumullah, sekarang tersisa apa dalil dari seluruh yang kita sebutkan? Apa dalil bahwa tata cara mandi itu seperti itu? Di antara dalil atau menjadi pokok pendalilan dalam masalah mandi yang syar'i, ya, adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa Nabi SAW kana idza ghtasala min al-janabah, beliau apabila mandi junub, mandi janabah, badaa, dia mulai apa? Faghsala yadayhi, belum mulai dengan apa? Mencuci kedua tangan. Ya. Dan mencuci kedua tangan, telapak tangan. Suma yatawaddau kama yatawaddau lis-shalah. Kemudian beliau berwudu seperti wudu untuk salat. Ya. Semua yudkhilu asabi'ahu fil ma. Semua yudkhilu asabi'ahu fil ma. Kemudian beliau apa? Memasukkan jari-jari beliau ke air. Masukkan tangan ke air. Fa yukhallilu biha usuna syarihi. Kemudian beliau apa? Menyela-nyela dengan jari jemari sudah terbasahi air tadi apa? pokok-pokok, pangkal-pangkal rambut beliau. Jadi setelah wudu sempurna, kemudian Nabi setelah itu masukkan tangannya, jari jemari tangannya ke air, kemudian digunakan untuk menyelah-nyelah kepala. Thumma yasubbu. Wa fi riwayatin hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu afadha. Jadi kemudian beliau apa? Menuangkan air ke kepala. Dalam satu riwayat disebutkan sampai ketika beliau menyangka bahwa air itu sudah mengenai kulit kepala. Jadi sudah beliau menyela-nyela kepala beliau dengan jari jemari. Apabila beliau sudah menyangka kulit kepala itu sudah terbasahi air, terkena air, kemudian apa? Afadha, beliau tuangkan air ala ra'si di kepala beliau. Salasa hurufa biyadaihi, dengan tiga kali cidukan dengan kedua tangan beliau. Jadi di kepala disiram sebanyak tiga kali. Ya. Setelah apa? Ini setelah disela-sela dengan jari jemari. Summa yufidul ma'a ala jasadi kullihi. Kemudian beliau menuangkan air ke jasad beliau, ke badan beliau seluruhnya. Ya. Ini tata cara mandi yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian di dalam hadis Maimunah, hadis yang menjadi pokok dalam pembahasan mandi yang syar'i, ini juga hadis Maimunah radhiyallahu anha. Maimunah radhiyallahu anha pernah berkata, "Wada'tu li nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'an lilghusli wa satartuhu." Saya meletakkan air untuk Nabi SAW untuk mandi. Wasatartuhu, dan aku menutupi beliau. Ya, karena beliau mandi ditutupi oleh Maimunah supaya tidak terlihat oleh orang. Wa ghassala yadayhi, lalu beliau itu mencuci kedua tangan. Marrataini aw thalasan, dua kali atau tiga kali. Suma afraga bi yaminihi ala shimalihi. Kemudian beliau menuangkan air dengan tangan kanannya ke tangan kirinya. Ya. Faghsala madzakirahu. Lalu beliau mencuci kemaluan beliau. Ya. Jadi apa? Nabi menciduk, mengambil air dengan tangan kanan, kemudian ditaruh di tangan kiri. Kemudian tangan kiri apa? Digunakan untuk mencuci atau membersihkan kemaluan. Ya. Dalam satu riwayat disebutkan farjahu wa ma'asobahu minal adha. Bila mencuci dengan tangan kiri, sudah dikasih air tadi, mencuci kemaluan dan apa yang mengenai kemaluan berupa kotoran itu dibersihkan dengan tangan kiri. Semadalaka yadahu bil arti o bil haiti. Kemudian beliau menggosok tangannya ke bumi, menggosokkan tangannya ke bumi atau ke tembok. Ke bumi atau ke tembok. Semaghusalaha. Kemudian beliau mencucinya. Mencuci tangan yang sudah ditepukkan atau digosokkan ke bumi, ke tanah atau ke tembok. Kalau tadi disebutkan apa? Bisa menggunakan sabun. Menurut sebagian ulama. Setelah itu apa? Setelah tangan dicuci, semamat matawas tan syakwa. Kemudian beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. wa ghassala wajhahu wa yadayhi. Beliau mencuci muka beliau, membasuh muka dan membasuh kedua tangan beliau, zahir sampai siku ya. Setelah membasuh wajah kemudian mencuci tangan sampai siku. Wa ghassala ra'sahu, lalu beliau mencuci kepala. Ya. Setelah mencuci kepala, summa sabba ala jasadi, kemudian beliau menuangkan air ke badan beliau sisanya yang belum terkena air. Summa tanaha, kemudian beliau agak menyingkir, bergeser, baru apa? Fa ghassala qodamaihi. Setelah itu beliau mencuci kedua kaki beliau. Jadi di akhir mandi apa? Beliau bergeser dan mencuci kaki, baru mencuci kaki. Ini. Ya. Fanawal tuhu khirqatan. Lalu aku mengambil saya cari kain atau mungkin handuk kan sekarang. Faqala biyadihi hakata. Falam yuridha. Maka beliau kemudian apa? Beri syarat dengan tangannya. Demikian. Kelihatannya beliau apa? Menolak. Walam yuridha. Beliau tidak menginginkan kain tersebut. Beliau tidak apa? Menghendaki apa? Mengeringkan badan atau menyeka badan dengan handuk. Beliau seka dengan tangannya untuk mengeringkan air habis mandi. Iya. Jadi ini dalil yang jelas yang menerangkan apa yang telah disebutkan oleh Asy-Syaukani rahimahullah dan apa yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi ini tata cara mandi yang sempurna. Tata cara mandi yang sempurna. Adapun kalau mandi yang yang sudah dianggap cukup, ya, dianggap cukup, seperti tadi disebutkan apa? Cukup langsung menyiramkan air ke badan merata, disertai dengan apa? Kumur-kumur dan masukkan ke hidung. Tapi dengan niat untuk mengangkat hadas, ya. Atau mungkin menyeburkan air, menyeburkan badan ke air, menyelam. Dengan niat apa? Mengangkat hadas. Ini. Jadi itu tata cara mandi wajib atau mandi janabah. Juga termasuk pula apa? Mandi haid, mandi nifas. Ya. Jadi ini jamaah rahimakumullah. Kemudian untuk wanita yang mandi, mandi haid atau nifas, sebagian ulama menyebutkan tambahan tentang tata cara mandinya, yaitu menyertakan pada air wangi-wangian atau misalnya apa, sabun, atau kalau dahulu mungkin daun bidara. Ya. Karena dalam satu hadis, hadis Aisyah, Asma itu pernah bertanya kepada Nabi tentang mandinya wanita yang haid. Kata Nabi apa? Ta'khudhu ihdakunna ma'aha wa sidrataha. Sidrataha, salah seorang dari kalian itu ambil air dan daun bidara. Fatathuru, lalu dia apa? Bersuci dengannya, mandi dengannya. Menunjukkan apa? Wanita yang mandi haid itu bagusnya disertakan pada airnya yang digunakan untuk mandi daun bidara atau mungkin sabun misalnya. Ya. Kemudian tadi tambah apa? Melepaskan jalinan rambut atau kegiatan kepala ketika mandi haid. Ya. Kemudian yang ketiga, tambahan untuk wanita yang mandi haid adalah menyertakan pada bekas darah, pada kemaluannya apa, potongan kain atau semisalnya yang sudah dikasih minyak wangi untuk di apa, ditempelkan ke kemaluan. ya, mungkin kapas atau apa, kemudian ditempelkan di kemaluan. Ya. Itu tambahan bagi wanita yang mandi haid. Ya, mungkin itu yang bisa kita baca untuk kesempatan malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Adzuhur tidak wudu lagi. Jadi langsung saja mandi sampai selesai, insya Allah itu sudah mencukupi dari berwudu. Kalau mau sholat tidak apa-apa. Ya. Yang jelas apa? Seorang jangan melampaui batas. Ada orang yang melampaui batas apa? Jadi mungkin ketika mandi dia sebelumnya sudah berwudu, kemudian menyiram badannya dengan air, setelah itu wudu lagi. Ini namanya terlalu apa? Melampaui batas. Ada orang yang apa? Setelah mandi, kemudian setelahnya apa? Dia berwudu. Dia sudah niatnya mandi janabah, kemudian dia apa? Setelahnya dia berwudu. Syekh Al-Albani menyatakan apa? Menyelisih sunnah. Ya. Jadi kalau mau wudu ya di awalnya. Ya. Kalau ketika dia mandi belum selesai mandi kemudian batal misalkan, maka apa? Dia lanjutkan saja. Dia menyiram badannya secara merata. Itu sudah mencukupi. Ya. Mungkin itu, wallahu ta'ala alam.